Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul rahiman rahimakumullah, kita baca tiga hadis terakhir dari bab adab qadha al-hajjah. Dan ketiganya dhaif. Nah. Qala Habib rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa'an Suratah bin Malik radhiyallahu anhu qala, allamana sallallahu alaihi wasallam bil khala'i an naqda ala al-yusra wa nansib al-yumna, rawahu al-Baihaqi bisanadin dhaif. Dari Suratah bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kami dalam buang hajat untuk duduk bertumpu di kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Rawahul Baihaqi bisanadin dhaif. Nah, tetapi hadis dhaif. Di sana di mubham. Disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah dalam Tarhisul Habir, Rahu Tabrani wal Baihaqi min tariq rajulin min Bani Mudlij an-Nabi. Berarti apa? Mubham. Sanadihi mubham. Min tariqi rajulin min Bani Mudli. Siapa dia? Ya, tidak sebut namanya. Mubham. An Abi. Dari bapaknya. Siapa dia juga? Mubham. Sehingga nah, sanad dari sini ta'if. Kata Al-Habib rahimahullah ta'ala, rawahul Baihaqi bisanadin ta'if, karena bisanadihi mubhaman. Nah, hadis disyaratkan itu sahih. Ya, adalah turawi wadabtu. Bagaimana mungkin dia diketahui adalahnya dan tobatnya kalau dia mubham, tidak disebutkan siapa dia. Sehingga mubham, kata Ibn Abdul Hadi rahimahullah ta'ala, aswa'u minal majhul. Mubham itu aswa' minal majhul. Kalau majhul hal, majhul ain, masih diketahui orangnya. Kalau majhul hal, dia masih punya murid. Majhul hal itu man rawa anhu isnan fa akthar. Ada dua murid dia meriwayatkan dari dia. Tetapi lam yuwathiqhu mu'tabar. Tapi tidak ada imam yang mu'tabar yang mensikahkan dia. Artinya orangnya dia tahu. Iya. Bahkan ada muridnya. Tetapi tidak ada ulama yang mu'tabar yang mensikahkan dia. Kalau majhul ain man rawa anhu wahid. Ada yang meriwayatkan dari dia seorang. Artinya masih ada murid satu orang. Tetapi lam yuwathiqhu mu'tabar. Itu majhul. Masih diketahui orangnya. Adapun mubham, la yuraf. Siapa dia? Iya. Min rajulin. Siapa rajul ini? Sehingga kata Ibn Abil Hajj rahimahullah, mubham itu aswa'u minal majhul. Iya, mubham lebih jelek daripada majhul hadis lain. Allah rahimahullah ta'ala, wa'an Isa ibn Yazdad au izdada an abihi radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha bala ahadukum falyantur dhakarahu thalatha marat. Rawahu Ibn Hajar bisanadin dhaif. Kata beliau, dari Isa bin Yazdad atau Isa ibnu Izdad, an-nabihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam, idza bala ahadukum, jika sasaran kalian selesai kencing, falyantur dzakarahu tsatsamarat, maka dia mengurut zakarnya tiga kali. rawah Ibnu Majah, tetapi hadisnya juga ta'if. Bisanadin ba'if. Nah, sama. Dalam hadis ini ada seorang yang majhul. Kata Ibnu Ma'in rahimahullahu ta'ala, la yu'raf Isa wal Abu. Tidak ketahui siapa itu Isa dan siapa ayahnya Isa. Padahal hadis ini semuanya sumbernya dari beliau. Sumber hadis ini madaruhu sumbernya pada Isa bin Izdad dan Abi. Dalam keadaan kata Ibnu Ma'in rahimahullah, la yu'raf Isa wal Abu. Tidak ketahui siapa itu Isa, siapa ayahnya. Nah, sehingga Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Majmu' al-Muhadzab menyatakan, al-Majmu' syarah al-Muhadzab menyatakan, kata beliau rahimahullah, ittafaqu ala annahu dha'if, ala annahu dha'if. Sepakat bahwasanya ini dha'if. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, beliau bertanya kepada syekhnya, kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang hadis ini. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, lam yasih hal hadis. Hadis ini tidak sahih. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menganggap sebagai bidah natsu adz-dzakar, iya, mengurut adz-dzakar setelah kencing itu bidah. Berkata sabda Rahman As'adi rahimahullah ta'ala, as-sahihu annahu la yustahabbul mashu wan natar. Yang sahih, tidak disyariatkan, tidak disunnahkan, ya, mengusap atau mengurut zakar setelah kencing, li'adami thubuti dhalik, karena tidak ada hadis yang sabit masalah ini, wali annahu yuhdithu al-waswas, dan juga akan mendatangkan waswas. Di hadis dhaif, tidak disyariatkan, bahkan Ibnu Taimiyah cenderung menyatakan itu adalah bidah. Bidah. Allah rahimahullah ta'ala wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ahlu kepada ahlu Quba, faqala inna allaha yuthni alaikum. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memuji kalian. Faqalu inna nutmi'ul hijarat al-ma. Kata mereka, kenapa dipuji? Kami mengiringi istijmar dengan batu dengan dicuci kembali pakai air. Jadi menggabungkan setelah buang hajat antara batu dengan air. Qala rawahul bazzar bisanadin dhaif. Ya, di sini diriwayatkan Bazzar dengan sanad yang dhaif. Wasluhu fi Abi Daud. Wasahahu Ibnu Huzaimah min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu biduni dzikril hijarah, dan ini yang sahih. Ini yang sahih. Penyebutan hanya bersuci dengan air, tidak ada penyebutan kami mengiringi batu dengan air, tidak ada. Sehingga Syalban rahimahullah menyatakan, kata Syalban rahimahullah ta'ala, as-sahih, yang sahih, anal ayah, ayat dalam surat Al-Ma'idah. Saya ulangi, dalam surat Taubah, pujian kepada ahlu Quba itu terkait dengan istimal ma faqat. Iya, terkait dengan penggunaan air. Karena mereka bersuci, ya, setiap kali buang hajat bersuci dengan air. Itu yang dipuji pada Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahi bil mutahhirin. Sehingga saya ulangi, kalau hadis dengan lafaz mereka orang Quba dipuji oleh Allah karena menggabungkan antara batu dengan air, ini hadis dhaif. Bahkan saya sering ulang-ulang ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Tamul Minnah. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata dalam Tamul Minnah, kata beliau rahimahullah ta'ala, ahsya an yakunal qawl bil jam'i minal gului fid din. Ya, bahkan Syekh Al-Albani dalam Tamul Minnah menyatakan, ahsya an yakunal qawl bil jam'i minal gului fid din. Aku khawatir, kata beliau rahimahullah, pendapat menyatakan, ya, menggabungkan antara batu dengan air, ya, itu termasuk gulu dalam agama. Pilih salah satu, imma istijmar dengan batu dan yang mendudukinya, tisu, kain dan lainnya, atau istinja dengan air. Pilih salah satu. Adapun menggabungkan keduanya, kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, pakai batu dulu kemudian cuci air, ini khawatir termasuk gulu fiddin. Itu disebutkan dalam Tamamul Minnah. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal akhana khair.